tobele la zaina e Ito eme la zaina e Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema e Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema e Ngo mama Zaina e Zaina ngo zaina Ito bele la zaina e Zaina mate mae Ito eme la zaina e Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema e Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema e Ngo mama Ngo mawa Samedi ya bisengo zaino bengani biso na ndako na bino bandeko e Ora ya motema e ngo zaina bwe Tala lelo zaina toko mingo mitirengano Paninga pe baleki bako se kabalo bio boinga ye zaina bwe C'est vrai mama Raya lokolo boinga e Ondi makina yo songi songi ya bato e Ebe bisi ya motema ngo mama Lika mbonyo soba lubaka, basa mbaka, pesi lakae Zaino kangelinga motema na sani nini Yes, salarie Kolinga oyo nga na zalaki, kolinga yo kolanda landa yo na sima e Kobo sana yango teo raya zaina bwe Ito bele la zaina e Ito eme la zaina e Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema e Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema e Ngo mama Zaina e, Zaina ngo Zaina Ito bele la Zaina e Zaina mabanzo e Ito eme la Zaina e Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema e Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema e Ngo mama Pepito E mi amor Raya Yembo ya mama Tunga nubozo Ya papa Timur meble Dokta, dokta Oh, dokta Toto, Toto na miso Likambonyoso na moki lezwa kase moto Ezwa kase moto e Ezwa kanze tete ongo zaina e Nandimi pasi na lembi konyoko mae Ngana lembi konyoko mae Mabenyo soma kofuta makaka na moki Oyo ki angoa Na kosenga kaka na nzambe ayamba Papa sinyoso na komona e Na motema boboto e ngo mama Nandimi pasi na lembi konyoko mae Ngana lembi konyoko mae Masumu nyoso makofuta makaka na mokini Mawa Na kosenga kaka na nzambe ayamba Papa sinyoso na komona e Na motema boboto e ngo mama Zaino sambu singa inzoto Balobi pe balobi Bapanzi sango pe basili singa loposo ngo mama Zaino sambu singa inzoto Balobi pe balobi Bapanzi sango pe basili singa loposo ngo mama Zaina motema, Zaina mabanzo Obeni nzoto, bona nini mama Ito bele la Zaina Zaina motema, ito eme la Zaina Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema Zaino bosa na biso totoni na posa na mitema Ngo mama Totoni na posa na mitema Oh mama Zaina e Zaina e Zaina e Totoni na posa na mitema Zaina e na sala nini Zaina e Oh mama Zaina e na benda nzoto mai mai Totoni na posa na mitema e Tunga Lungwezo